Artis yang satu ini yang Anda tunggu-tunggu tentunya, yang Anda nanti-nanti. Ratu oplosannya Indonesia, Jo! Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Cantik bahenol suaranya merdu. Bareng bersama Ramayana juga ada Regal Community. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Wiwi Sagita Nju Palapa. Kita goyang lagi Regal Community. Oh, goyang sampai pagi. Bentar, gak usah lempar-lempar ya sayang. Makasih, gak usah Bapak. Lempar-lempar.